Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang diberkati dan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, selayaknya kita sebagai hamba Allah yang penuh dengan kedaifan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kemudian kita berselawat bersalam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian kelak nantinya. Para pendengar yang berbahagia, pada kali ini kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 11. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, walakad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma kulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, Adam, lalu kami bentuk tubuhmu. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Maka mereka pun bersujud, kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini sering kita singgung dalam penciptaan Adam. Kemudian ketika Adam Allah ciptakan, seperti pembahasan yang pernah kita bahas sebelumnya dalam surah Al-Baqarah. Akan tetapi di sini adalah bertujuan untuk menguatkan bagaimana manusia yang pandai bersyukur itu Allah letakkan dengan bentuk bagaimana eksistensi keberadaannya manusia itu sebenarnya. Kita adalah keturunan Adam. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sering sekali memuji kita, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memuliakan anak Adam. Otomatis manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini dengan penuh kemuliaannya. Bukan berarti manusia itu papa tidak mulia, akan tetapi kita harus sama-sama mengetahui bagaimana manusia itu pandai bersyukur, manusia itu atau hamba Allah Subhanahu wa taala pandai mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyindir manusia, di mana ada kehidupan manusia ini selayaknya kita yang sebagaimana yang kita bahas pada ayat sebelumnya, ayat 10, bagaimana kita harus selaku manusia pandai bersyukur. Maka dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyindir, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Allah yang mana lagi yang kamu dustakan. Allah menyebutkan nikmat-nikmat itu dari awalnya. Di sini kita harus memahami banyak nikmat yang Allah berikan. Bukan berarti manusia yang papa, manusia yang tidak diberikan permintaan langsung dikabulkan, bukan berarti Allah itu tidak sayang. Akan tetapi, sanggup nggak kita kembali? Pada ayat ini mengajak kita semua untuk kembali kepada bagaimana penciptaan manusia itu, yaitu Adam alaihissalam sebagai manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Kemudian para malaikat sujud kepada Adam. Begitu luar biasanya. Jadi terbalik ini kita, Ustadz Ardiansa. Yeah. Banyak orang sekarang sujud kepada setan, bukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Malaikat sujud kepada Adam. Sekarang kita sujud kepada setan, banyak menghamba-hamba. Ini bagaimana sebenarnya? Apa udah memang salah konteksnya manusianya atau peribadatannya udah salah nih, Ustaz? Iya, kalau kita lihat sebenarnya inilah bentuk daripada orang-orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah, yaitu orang yang menyembah setan dalam artian mengikuti hawa nafsunya. Nah, kalau kita kaitkan dengan kajian pada ayat ke-10 yang terdahulu, Ustaz, di akhir Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-10 itu mengatakan qalilam ma tashkurun, ya, betapa sedikit di antara kamu itu yang bersyukur. Kemudian Allah sebutkan apa yang pantas kita syukuri atas pemberian Allah itu. Allah ciptakan kita, satu. Kemudian Allah ciptakan kita dalam bentuk yang terbaik. Thumma sawwarnakum, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Kemudian Allah angkat pula derajat kita menjadi khalifah di muka bumi ini, sehingga Allah menyuruh malaikatnya untuk sujud. Bukan hanya malaikat, tapi juga setan. Tapi iblis ketika itu aba wastakbar, ya, dia menolak dan menyombongkan dirinya sehingga dia tidak mau sujud. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rangkaian yang begitu indah mengingatkan betapa banyak nikmat dan karunia Allah yang telah dia berikan kepada kita. Nah, kata Syekh Mutawalli Sha'rawi bahwa ayat ini sebenarnya menekankan permasalahan tentang permusuhan antara manusia dengan setan. Nah, jadi kalau Ustaz tadi menanyakan ada manusia yang berteman dengan setan, ini sebenarnya lah sudah menyalahi fitrahnya sendiri. Begitu. Artinya seharusnya setan itu menjadi musuhnya, bukan menjadi kawannya. Jadi kalau orang yang mengikuti jejak setan, begitu, apalagi menjadikan setan sebagai teman, ya, untuk berbuat sesuatu kemungkaran, membuat sesuatu kejahatan, karena setan itu tidak pernah mengajak kepada kebaikan sebenarnya, ya, dan dia senantiasa mengajak manusia kepada durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia menjadikan setan sebagai temannya, berarti dia mengikrarkan, mendeklarasikan dirinya sebagai musuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin dekat seorang hamba itu kepada Allah, maka otomatis dia semakin jauh daripada setan. Dan begitu juga sebaliknya, semakin dekat seorang hamba itu kepada setan, maka sudah dapat dipastikan dia semakin jauh dari pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang menarik sekali Ustaz, apalagi di saat sekarang ini, ya, banyak orang yang mencari harta dan kekayaan itu dengan penghambaan diri terhadap setan, begitu, ya, dengan memuja-muja setan supaya dia menjadi orang yang kaya, yang menggunakan jimat. Ini termasuk daripada penghambaan diri terhadap setan. Na'udzubillah min zalik, ya. Jadi seharusnya kalau kita ini dalam kehidupan sehari-hari, ya, hal-hal yang demikian ini jangan sampai ternodain untuk keimanan kita ini, Ustaz, ya. Dimana Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali yang sebagaimana Ustaz tadi katakan, yang pertama kesyukuran kita terhadap ciptaan manusia, kan begitu. Kalau setan mukanya kan jelek gitu, ya. Selalu digambarkan kan ya jelek. Ngapain lagi kita mengikut setan, kan begitu. Betul. Kemudian summa sawarnakum, kita bentuk, Allah bentuk manusia itu apa? Dengan akal, kan gitu, dengan keinginan hawa nafsu. Kemudian Allah muliakan lagi dengan bentuk malaikat itu bersujud kepada Adam, ya. Jadi bagaimana ini, Ustaz? Supaya kita selalu mengingat kepada Allah dalam bentuk kita terhindar daripada peribadatan kepada setan itu sendiri. Mungkin ada trik-trik sendiri, Ustaz? Tentu, ya, agama telah mengajarkan kepada kita, Ustaz Safiar, dan ini senantiasa kita sampaikan di radio kesayangan kita ini, bahwa marilah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah bagaimana kita itu menjadi abdi kepada Allah di dalam salat. Ya, kalau kita lihat di perintah salat, menegakkan salat ini kan sesuatu hal yang berulang-ulang, ya, yang dengan demikian kata Imam Syatibi bahwa berulang-ulangnya perintah menegakkan salat itu menunjukkan bahwa perintah salat itu adalah perintah yang amat sangat ditekankan, dan dia adalah qat'iyud dilalah, ya, tunjukkan yang pasti bahwa kewajiban menegakkan salat itu. Nah, ini ketika salat itu, khususnya ketika sujud, itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi diri kita daripada godaan syaitan. Apalagi itu di dalam salat-salat sunat, misalnya salat tahajud kita pada malam hari atau salat duha, ketika sujud kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Tempat atau waktu yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah ketika sujud itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita salat, ya, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya yang lain, waju'ilatis salatu qurratu ainil li, dan dijadikannya salat itu sebagai sesuatu yang membahagiakan bagi diriku. Dan Rasulullah itu kalau menghadapi suatu permasalahan, kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Jadi trik yang pertama sekali itu adalah salat, Ustaz. Heeh. Ya. Perbanyak kita perbanyak salat, perbanyak zikir di dalam ya. Salat itu gitu. Selain itu mungkin ada iya, kalau di dalam salat itu kan ada tentunya salat-salat sunat yang kita perbanyak begitu. Ya. Kalau salat wajib sudah pastinya. Pasti. Selain daripada itu adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu selain juga berdoa ada upaya yang lain yang harus kita lakukan, yaitu menghindar dari tempat atau teman yang dapat mengajak kita kepada kejahatan. Tahu kita di situ bahwa adalah tempat di mana orang menikmati ganja misalnya, ya, atau sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari minuman keras, atau tempat membuka aurat, tempat hubungan seks yang bebas, atau hal-hal yang sesuatu mengajak kita kepada kemaksiatan, maka ini harus dijauhkan. Ada enggak Ustaz model satu doa yang khusus kita terhindar daripada godaan setan ya? Ya tentu ta'awudz ya. Ta'awudz ya. Kekuatan ta'awudz itu tidak ada ya, tidak diragukan lagi. Jadi ya. Ta'awudz itu tidak hanya di dalam apa? Kita baca Quran saja ya. Bukan, ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Betul. Setiap saat kita melangkah juga ini kita bacakan gitu ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Misalnya kan kita tambahi seperti itu juga ya. Bagus ketika kita digoda atau ada hasrat, ada gerakan di dalam hati kita untuk melakukan maksiat misalnya. Makanya menariknya Ustaz memang ta'awudz ya, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ini sampai ketika maaf-maafnya ketika mendatangi istri pun kita diajarkan, diajarkan kan begitu ya. Kalau kita ingat kembali bagaimana doa yang diajar disunnahkan Rasulullah ketika kita mendatangi istri kita atau didatangi oleh suami kita adalah ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berta'awuz ya. Bagaimana doanya Ustaz? Allahumma jannibna minasyaitonir rajim. Allahumma jannibna syaitan, Allahumma jannibna syaitan, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ya Allah hindarkan kami dari syaitan, hindarkan kami dari syaitan, 3 kali berulang-ulang dan kemudian hindarkan rezekimu ini daripada syaitan. Subhanallah ya. Jadi luar biasa sekali. Jadi kalau kita mau kembali kepada koridor agama, itu tuntunannya udah ada sudah ya. Jelas, betul. Nah, jadi nggak ada diragukan lagi. Kembali kita hanya mau membahas dengan apa? Mungkin dalam slogan-slogan puasa ini hal-hal ini bisa dipelajari nih, Ustaz ya. Ya mungkin yang lupa. Jadi jangan terfokus pembahasan kepada hal-hal masalah Ramadan dan fadilahnya aja. Jadi orang nggak salah juga. Kalau mengkaji agama di Ramadan ini ya dengan bentuk-bentuk doa. Betul. Dengan apa sehingga kita apa terhindar dari godaan setan itu. Dan menariknya Ustaz Safiar, kalau kita lihat dan kita baca surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 185, kemudian di situ ada disisipkan tentang doa. Iya. Apa itu Ustaz? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu kan ketika pembahasan tentang puasa ya, ada seakan-akan ayat yang disisipkan di situ. Nah, ini kan para ulama tafsir misalnya seperti Ibnu Katsir, Syekh Mutawalli Syahrawi juga pernah kita bahas di dalam radio kita ini bahwa disisipkannya pembahasan doa di situ menunjukkan di antara ibadah yang sangat-sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan itu adalah berdoa. Masyaallah. Gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin meningkatkan doanya di dalam bulan Ramadan. Kalau Rasulullah saja meningkatkan doanya, istighfarnya, mohon ampunnya kepada Allah, konon lagi kita. Gitu. Maka sewajarnya lah di dalam bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita akan jelang ini, mari kita kembali mengingat kesalahan kita, betapa sebenarnya seringkali mungkin kita sudah terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan setan. Iya, mungkin. Para pendengar RRI di mana saja Anda berada, harapan kita semua dengan paparan ini dapat memberikan kita pencerahan untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan, apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kami pribadi. Terima kasih atas segala pendengarnya. Saya Muhammad Syafiar dengan Ustaz Ardiansah mengucapkan syukron jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.